Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam sebuah hadis dari Abi Dzar, hadis riwayat Muslim, disebutkan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beberapa orang dari kalangan sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam menyampaikan keluh kesah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Apa keluh kesahnya? Kata para sahabat tersebut, ya Rasulullah, dhahaba ahli duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, ahli duthur, yakni orang-orang agnia yang memiliki kelebihan harta, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan berbagai macam pahala. Qala yusalluna kama nusalli, mereka bisa meraih pahala salat sebagaimana kami bisa meraih pahala dari salat kami. Wa yasumuna kama nasumu, mereka bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka bisa meraih pahala berpuasa sebagaimana kami pun bisa meraih pahala dari berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian segala sesuatu itu bersedekah, bisa menjadi apa-apa, bisa menjadi sedekah kalian. Inna bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan sesungguhnya setiap takbir, zikir, ucapan Allahu Akbar itu adalah sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, demikian juga setiap tahmidah, ya, mengucapkan zikir alhamdulillah itu pun merupakan sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, demikian juga mengucapkan tahlil la ilaha illallah itu pun sedekah. Wa amru bil ma'ruf sedaqatun, memerintahkan kepada yang ma'ruf itu pun sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah, demikian pula mencegah dari kemungkaran itu pun sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, demikian juga seorang suami mempergauli istrinya itu pun merupakan sedekah, Salah satu dari kalian mempergauli istrinya, itu pun sedekah. Qalu ya Rasulullah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah apabila kami melampiaskan syahwat kami kepada sesuatu yang halal, itu akan mendapatkan pahala? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haram, akana 'alaiha fiha wizrun. Apa pendapat kalian jika melampiaskan syahwat itu kepada sesuatu yang haram, apakah yang demikian ini akan mendatangkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal, demikian juga apabila syahwat itu disalurkan pada yang halal, kana lahu ajrun, maka bagi dia akan mendapatkan ajr, mendapatkan pahala. Kisah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, fi hadzal hadithi bayanu kathrati turuqil khair. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang begitu banyaknya jalan-jalan, ya, begitu banyaknya jalan untuk menuju ke, untuk melakukan kebaikan. Begitu banyak jalan-jalan kebaikan. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yassara turuqal khairi. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan jalan-jalan kebaikan itu. Likulli ahadin yuridul khair, bagi setiap orang yang menginginkan kebaikan. Al-ghaniyyi wal-faqir, baik dia itu orang kaya ataupun dia itu orang fakir. Qala, di dalam hadis Nabi disebutkan, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beberapa orang dari kalangan sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni kalangan para sahabat yang masuk dalam kategori fuqara wal masakin, kalangan para sahabat yang fakir, tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, secara finansial. Beberapa kalangan sahabat tersebut mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka menyatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu bisa meraup al ujur, meraup berbagai macam pahala. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, ahlu duthur, yang dimaksud dengan ahlu duthur, humul agniya'u, yaitu mereka orang-orang kaya. Alladzina indahum amwalun katsiratun, yang mereka memiliki harta yang banyak. Tazidu an hajatihim, yang harta itu berlebih dari kebutuhannya. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Apa maknanya kalimat ini di dalam hadis ini, apa maknanya? Yakni annahum ya'tuna bil a'mali badaniyah, sesungguhnya mereka bisa menghadirkan amalan-amalan yang sifatnya fisik. Wal a'malul badaniyatu kas-salati was-siyami kullu yastati'uha al-ghani wal-faqir. Dan amalan-amalan yang sifatnya fisik tersebut seperti salat, puasa, semuanya bisa menunaikannya, semuanya bisa melakukannya, termasuk ya, baik dia orang kaya ataupun orang yang fakir. Qala, kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka orang-orang kaya itu bersedekah dengan kelebihan harta-hartanya. Ai, maknanya mimma zada an hajatihim, yaitu dari apa-apa yang berlebih dari kebutuhan mereka, dari harta kekayaan yang berlebih dari kebutuhannya. Wa hadhihi fadilatun yatamayyazu bihal aghnia'u 'anil fuqara, dan ini merupakan fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan antara orang-orang kaya dengan harta itu, yang membedakan antara orang-orang kaya dari orang-orang yang fuqara, membedakan orang-orang kaya dengan orang-orang fakir. Wa hadza fihi dalilun, dan ini merupakan dalil, ala annal aghnia, sesungguhnya orang-orang yang kaya itu, yustahabbu lahum ayyunfiqu min amwalihim, disukai bagi orang-orang kaya untuk menafkahkan dari harta-harta mereka. Wa yuwassi'u 'alan nas, dan memberikan kelonggaran, menolong orang-orang yang fakir sehingga orang-orang yang fakir itu tidak mengalami kesempitan hidup, sehingga orang-orang fakir itu mendapatkan kelapangan di dalam masalahnya. Wa yuwassi'u 'alan nas, meluaskan, melapangkan orang lain, bima wassa'allahu 'alaihim, yang Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan, telah memberikan kelapangan kepada orang-orang yang kelebihan harta tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu, dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. Yakni apa maksudnya ahsin ilan nas, berbuat baiklah engkau kepada orang lain, berbuat baiklah engkau kepada sesama manusia, bisadaqati, dengan bersedekah, dengan sedekah-sedekah, kama ahsanallahu ilaika bil mal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada dirimu dengan memberikan harta kekayaan. Maka manakala Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada dirimu dengan mengaruniai harta kekayaan, maka orang yang telah dikaruniai kekayaan tersebut, berbuat baiklah kepada orang lain, berbuat baiklah kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah engkau kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, surat Al-Baqarah ayat 254, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah oleh kalian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ayat ini pun sama, mendorong kita untuk menafkahkan sebagian rejeki yang telah Allah limpahkan kepada kita, untuk kemudian dinafkahkan kepada yang lainnya. Ini makna daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, maka kita perhatikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, bagaimana kisah para sahabat yang mereka itu dalam keadaan fakir. Dalam keadaan fakir, kita bisa melihat bagaimana para sahabat ini begitu cemburu. Cemburu melihat ada orang lain bisa beramal kebaikan, sementara diri mereka, para sahabat yang fakir ini, tidak bisa berbuat sebagaimana yang mereka lihat. Didorong atas kecemburuan inilah mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didorong kecemburuan untuk beramal kebaikan, para sahabat datang kepada Nabi mengadukan, bahasa kita curhat, ingin mencurahkan keadaan hatinya ketika orang-orang kaya itu bisa beramal. Yang dilihat oleh para sahabat, ini yang baik menjadi pelajaran bagi kita. Para sahabat Rasulullah SAW yang fakir ini bukan cemburu karena tidak punya. Cemburunya itu bukan karena ingin jadi orang kaya, bukan. Para sahabat yang fakir ini mengadu datang kepada Nabi bukan karena ingin seperti mereka orang-orang kaya punya harta, bukan. Mengadunya bukan karena orang fakir ini ingin menjadi orang kaya, bukan. Beda dengan zaman kita sekarang. Lihat orang kaya, enak ya jadi orang kaya. Naik mobil, rumahnya besar, mewah, enak ya jadi orang kaya. Yang dicita-citakan adalah ingin jadi orang kaya. Tetapi yang dicemburui oleh para sahabat yang fakir ini, bukan mereka ingin jadi orang kaya, bukan. Mereka datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena tidak bisa beramal sebagaimana orang kaya itu beramal. Maka di dalam hadis ini disebutkan, yusalluna kama nusalli, orang kaya itu bisa sholat sebagaimana kami juga sholat. Yasumuna kama nasumu, orang kaya itu pun bisa puasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi tiba pada giliran yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta yang mereka miliki, mereka bisa bersedekah. Ini yang menjadikan para sahabat itu iri, bukan iri dalam pengertian negatif, ghibtah, keinginan untuk beramal sebagaimana para sahabat yang kaya itu beramal. Itu yang dimaui oleh para sahabat. Cemburunya itu karena tidak bisa melakukan amal kebaikan. Cemburunya itu lantaran tidak bisa berbuat baik. Sehingga mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan melihat, lihat orang kaya, enak ya jadi orang kaya, saya pengen jadi orang kaya. Bukan. Tidak terbersit sedikit pun dari kalangan para sahabat yang walaupun mereka dalam keadaan fakir, mereka bercita-cita jadi orang kaya. Bukan. Mereka hanya menginginkan kekayaan itu ada di tangan mereka, kemudian dengan kekayaan itu mereka bisa berbuat amal kebaikan. Itu yang diinginkan oleh para sahabat. Jadi apa? Jadi tekanannya bukan karena ingin mengumpulkan harta, tetapi dia mendapatkan harta supaya harta itu bisa disedekahkan. Itu yang diadukan oleh para sahabat. Di satu sisi dalam keadaan fakir, sementara keinginan untuk beramal soleh, beramal kebaikan ingin dicurahkan, ingin beramal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna, bukankah Allah telah menjadikan segala sesuatunya bagi kalian itu bisa menjadi sedekah. Nah, titik tekannya itu sedekahnya ini. Sedekah itu adalah amal kebaikan. Artinya apa? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai murabbi, sebagai orang yang dikeluh kesahi, memberikan solusi, memberikan, membuka wacana bahwasannya kalau ingin bersedekah tidak mesti harus dengan harta. Kalau kalian memang tidak mampu dengan harta, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian segala sesuatunya itu bisa menjadi sedekah? Apa itu? Takbir. Mengucapkan zikir Allahu Akbar bisa menjadi sedekah. Tahmid, mengucapkan zikir Alhamdulillah bisa menjadi sedekah. Tasbih, mengucapkan Subhanallah, berzikir, mengucapkan Subhanallah itu bisa menjadi sedekah. Artinya kalau memang tidak mampu bersedekah dengan harta, dengan amalan-amalan yang lain bisa. Wa amrun bil ma'ruf itu pun bisa menjadi sedekah. Wanahyun an munkarin itu pun bisa menjadi sedekah. Mencegah orang untuk tidak berbuat kemungkaran itu pun merupakan sedekah. Artinya apa? Artinya Nabi SAW membukakan wacana bahwasannya namanya sedekah itu luas maknanya. Bila memang tidak mampu dengan harta kekayaan, ada cara lain untuk melakukan sedekah. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan al-khair, jalan-jalan untuk kesana itu banyak. Jadi kita melihat apa yang diperbuat oleh para sahabat ini. Bukan cemburu karena enak jadi orang kaya, bukan. Tapi cemburunya karena para sahabat tidak bisa melakukan amal kebaikan. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, "Lidzalika syakal fuqara'u min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza." Ya. Karena keluh kesah ya, orang-orang fakir yang keluh kesah ini ya, disampaikan ke ya, apa orang-orang fakir dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, keluh kesahnya ini ya. Wa hadza fihi dalilun ala annal muslim. Maka keluh kesah dari para sahabat yang fakir ini yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, ini menjadi dalil ala annal muslim yang bagi ayyahrisu ala fi'lil khair. Hendaknya bagi seorang muslim ayyahrisu ala fi'lil khair, hendaknya bersemangat di dalam mengerjakan kebaikan. Ini yang dicontoh oleh kita. Betapa para sahabat itu begitu bersemangat untuk bisa melakukan kebaikan, untuk bisa melakukan amal soleh, begitu bersemangat melihat orang kaya bisa menyedekahkan hartanya, para sahabat yang fakir yang tidak memiliki kemampuan secara finansial ini cemburu, kok kami tidak bisa beramal seperti mereka. Artinya apa? Dorongan untuk beramal itu luar biasa. Kalau bahasa kita kan, waduh enak ya jadi orang kaya, bisa bangun masjid, bisa apa. Nah, bahasa kita, ya kalau antum tidak punya harta untuk bangun masjid, ya antum bisa menyumbangkan dengan tenaganya. Udah saya aja yang lepo. Kan begitu bahasa kita. Enak orang kaya bisa menyediakan fasilitas pendidikan. Perlu meja, perlu apa, penuhi semua. Enak ya, jadi orang kaya. Ya sudah kalau demikian, antum yang ngajar, yang mentasmi anak-anak, yang memperhatikan kalau pintu toiletnya itu roboh, ya itu yang diperhatikan. Kan begitu? Ya itu pintunya. Artinya untuk berbuat kebaikan itu banyak. Untuk berbuat kebaikan itu banyak. Apa yang bisa kita perbuat? Waduh, anak ngajar pun gak bisa, mentasmi gak bisa. Anak cuma tinggalnya di kota, jauh ke sini, mau ke ma'had juga. Ya paling seminggu 2 kali atau 3 kali. Ya sudah berbuat kebaikan di kota sana. Apa itu? Ada majalah, sebarkan. Tebar majalah, ikut tebarkan. Sehingga orang-orang kota mengenal dakwah salafiyah. Ketika mereka bertanya, majalah diterbitkan dari mana? Itu di sana apa? Di sana, di ma'had sana. Yang adanya di daerah sana itu, daerah gunung Kebuntek sana. Oh di sana, saya ingin ke sana. Iya mari kita antar. Saya antar nanti ke sana. Artinya menyambungkan orang untuk bisa dekat dengan dakwah kita. Bukannya kemudian, ya sudah saya di kota, gak bisa kesini, ya udahlah. Saya kerjanya kan di kota. Udah saya diem aja di kota. Itu namanya cicing wae. Berbuatlah sesuatu. Kalau memang tinggalnya di kota, berbuatlah sesuatu. Sehingga apa? Sehingga bisa mengkomunikasikan, menyambungkan orang-orang kota yang mereka belum mengenal dakwah salafiyah, mengetahui di sini ada markiz, ada yang menjadi rujukan untuk masalah dakwah as-salafiyah. Sehingga orang kemudian yang dari kota bisa lihat ya, keadaan ma'had kita. Bisa melihat anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Kita jangan kemudian timbul pesimis. Oh, orang kota mana mau kesini. Namanya kita usaha. Al-hidayah biadillah. Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita. Bisa saja Allah kemudian melalui kita menyebarkan majalah, ada orang. Ini di mana ini majalah ini? Disebarkan dari mana? Oh di sana apa? Dibawa orang ini ke sini. Melihat kemudian, ya Allah banyak anak-anak yang menghafalkan Quran. Siapa tahu dia kemudian Allah bukakan hatinya. Untuk kemudian mensupport, mendukung terhadap dakwah ini. Kita kan tidak tahu. Walaupun dia datang satu orang ke sini. Ternyata satu orang punya pasukan, punya karyawan, punya ini. Nah, akhirnya ustadznya dipanggil ngisi ke sana. Terus Allah membesarkan dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dakwah ini, bukan kita. Apa sih kemampuan kita? Kita ini manusia yang diciptakan dengan tabiat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Apa yang kita banggakan? Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal 'ala Allah. Segala sesuatunya kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia berikhtiar, berdoa, melakukan apa yang diperintahkan oleh agama. Ini tugas kita. Sehingga semangat untuk berbuat kebaikan menjadi pintu meraih kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyatakan, "Annal muslima yambagi ayahrisu ala fi'lil khair." Sesungguhnya seorang muslim hendaknya ia bersemangat untuk melakukan kebaikan. Kebaikan apa? Ya semua kebaikan yang oleh syariat dikatakan itu adalah al-khair, maka amalkan. Jangan kemudian kita melihat, ini si sepele, remeh, kecil. La tahqiranna bil ma'rufi syai'. Jangan sekali-kali untuk menyepelekan sesuatu yang ma'ruf, walaupun itu hanya sedikit. Jangan menyepelekan sesuatu yang sedikit, padahal itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Qala wa ayyandama idza lam yatamakkan min fi'lil khair. Dan hendaknya seorang muslim kemudian merasa menyesal. Ada penyesalan. Apabila apa? Apabila tidak mampu dia untuk melakukan kebaikan. Ada penyesalan itu. Merasa, kok saya enggak bisa ya berbuat, melakukan kebaikan, berbuat baik seperti mereka. Sebagaimana para sahabat yang fuqara ini melihat orang kaya melakukan kebaikan, kemudian apa? Menyesal. Ya, penyesalannya sampai datang kepada Nabi mengadu, orang kaya enak ya jadi bisa beramal, sementara kami yang miskin tidak bisa beramal. Penyesalan. Ada sesuatu yang tidak nyaman di hatinya ketika tidak bisa berbuat kebaikan. Itu harusnya tumbuh di dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga kepedulian terhadap tarbiyah, pendidikan, kepedulian terhadap dakwah, itu tumbuh di dalam hati kita. Orang lain bisa beramal, sementara saya, apa yang bisa saya berikan? Ada penyesalan di dalam hati. Karena penyesalan ini sangat menentukan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fa innahu yu'jaru ala nadami. Karena sungguhnya orang yang merasa dirinya menyesal tidak bisa melakukan perbuatan baik, itu akan mendapatkan pahala. Kalladzi yaral ghaniya yatasaddaqu wa yatamanna ayyakuna indahu malun wa yatasaddaqu mithlahu. Seperti seseorang yang melihat orang kaya bersedekah, wa yatamanna, kemudian ia bercita-cita, menginginkan sekali, berharap, tumbuh pada dirinya angan-angan. Ayyakuna indahu malun, seandainya dia memiliki harta seperti orang kaya itu, wa yatasaddaqu mithlahu, maka dia akan bersedekah seperti orang kaya itu. Jadi ada keinginan untuk bisa melakukan kebaikan. Wa qad jaa'a fil haditsi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, matalu hadhihi ummati matalu arba'ati nafar. Permisalan umat ini seperti perumpamaan empat golongan. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam nukilan hadis ini disebutkan dua. Dari keempat itu disebutkan dua. Di dalam hadis ini disebutkan, qala rajulun atahu Allahu malan wa ilman fa huwa ya'malu bihi fi malihi wa yunfiquhu fi haqqihi. Ada seorang laki-laki yang Allah karuniai harta dan ilmu, kemudian ia beramal dengan harta dan ilmunya tersebut. Hartanya dia sedekahkan, ilmunya dia amalkan, dia dakwahkan. Kemudian orang yang kedua, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Orang yang kedua, Allah karuniakan kepadanya ilmu tapi tidak dikaruniai harta. Fa huwa yaqul, kemudian orang yang kedua ini mengatakan, yang hanya dikaruniai ilmu saja, hartanya tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang ini mengatakan laukana limithlu ma lihada amiltu fihi mithla ladzi ya'malu, seandainya aku seperti orang itu, ya, diberi ilmu dan harta juga, ya, kemudian ilmu dan hartanya itu digunakan untuk beramal kebaikan, seandainya aku memiliki seperti orang itu, maka aku pun akan beramal seperti yang diamalkan oleh orang yang pertama tadi. Artinya dia akan berbuat kebaikan dengan ilmu dan hartanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahuma fil ajri sawaun, maka bagi kedua orang itu mendapatkan pahala yang sama. Hadza ala infaqih wa hadza ala niyatihi thayyibah. Yang satu karena dia bisa menafkahkan, yang satu karena niatnya yang baik ingin menafkahkan hartanya juga kalau dia memilikinya. Sehingga apa? Pahalanya sama. Nah, adakah yang seperti ini muncul di dalam hati kita? Ketika ada orang berbuat kebaikan, adakah pada diri kita keinginan seperti orang itu berbuat kebaikan? Adakah keinginan tumbuh di dalam hati kita ketika melihat saudara-saudara kita mentasmi, mengajari anak-anak kita, anak-anak salafi, adakah tumbuh keinginan di dalam diri kita seperti itu juga? Adakah tumbuh di dalam diri kita ketika anak-anak salafiyin dimasukkan ke ma'had, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis Nabi SAW, adakah keinginan di dalam diri kita, anak kita, seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi koreksi bagi kita. Bahwasannya kita diperintahkan oleh agama, kita diperintahkan oleh syariat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Manakala kita tidak mampu untuk melaksanakan kebaikan itu, ada rasa sesal di dalam diri. Kok saya tidak bisa ya seperti itu? Sehingga apa? Sehingga dengan demikian, kalau ada rasa sesal seperti itu, setidaknya kita masih memiliki kepedulian. Masih memiliki kepedulian terhadap dakwah, terhadap pendidikan, atau terhadap amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Inilah yang sebenarnya harus kita pupuk. Sehingga ketika semuanya menginginkan beramal kebaikan, akan tumbuh ta'awun. Tinggal ta'awun itu kan tinggal dikoordinasi. Sekian banyak orang menginginkan kebaikan. Ini ingin baik, ini ingin kebaikan, ini ingin kebaikan, ini ingin kebaikan, ini ingin kebaikan. Tinggal apa? Tinggal koordinatornya. Tinggal mengkoordinasi, kemudian ya, semuanya dikumpulkan, ayo kita sama-sama. Itulah yang dikatakan ta'awun. Saling membantu. Tentu tidak semua orang, ya, tidak semua orang harus menyumbang atap masjid, tidak. Kan ada yang menyumbang pintunya, ada yang menyumbang jendelanya, ada yang menyumbang karpetnya. Itu semua, kalau semua dikumpulkan, akan menjadi sebuah bangunan yang isinya pun lengkap. Ya, seperti itulah ta'awun. Dakwah, ada yang bagian menyebarkan majalah kepada orang-orang tertentu. Coba ya, kalau kita mau menyeriusi menyebarkan majalah saja, setiap majalah terbit kita berikan kepada fulan, fulan, fulan, fulan. Satu orang jangan banyak-banyak, satu orang lima saja. Satu orang membagikan majalah kepada lima orang. Di sini ada berapa? 15 orang? Sudah berapa orang yang didakwahi oleh kita? 75 orang. Suatu ketika ada acara seperti ini, yang 75 orang itu kita beri undangan. Masya Allah. Kan selama ini kita sudah kenal kan dengan melalui media majalah itu kan? 75 orang. Dari 75 orang ini, taruhlah setengahnya yang sudah menikah. Berarti undangannya suami istri. Ya tidak? Berarti 75 ditambah, taruhlah 30. Sudah 105 orang yang kita undang. 75 undangan plus yang sudah menikah diundang dengan istrinya. Ketika ada acara rutin seperti ini, ya, ada kajian misalnya Ustaz Mu'ad datang, Ustaz siapa datang. Mereka diundang. Orang-orang yang selama ini relasi kita, yang selalu kita beri majalah. Kalau majalah itu terbit, kita beri. Kita undang. Ini upaya. Upaya untuk apa? Untuk mengenalkan dakwah. Karena yang kita beri majalah itu kan orang-orang yang sudah dipilih kan. Gak mungkin asal ketemu di jalan, Pak. Kan enggak. Kita kan pilih. Ini kira-kira menerima nih dakwah yang ada di dalam majalah ini. Nih. Satu ketika ada acara-acara seperti ini, diundang mereka, hadir. Itu upaya untuk bisa menambah. Bukan berarti kita ingin banyak-banyakan pengikut, tidak. Kita hanya ingin mengenalkan bahwasannya tauhid itu harus disampaikan kepada semua kalangan. Dan itu kita praktikkan. Dari mulai kita menyebarkan majalah, sekian bulan kita bermuamalah dengan dia, berinteraksi dengan dia. Saatnya ini diundang orang ini. Saatnya orang ini kemudian dilibatkan dengan kegiatan kita. Saatnya orang ini kemudian diajak bersama-sama di dalam dakwah ini. Kan ada tahapan-tahapan terus. Sehingga kemudian mereka nanti akan mengenal, oh di sini ada anak-anak yang sedang menghafal Quran, ada anak-anak yang sedang belajar agama, dan seterusnya. Ini mengenalkan dakwah. Dari mengenalkan itulah kita berharap mereka menjadi orang-orang yang mendukung terhadap dakwah ini. Jangan kemudian kita pasif. Jangan kemudian kita pasif. Hadis ini mendorong kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Merasa cemburu. Merasa ada penyesalan kalau sampai tidak bisa melakukan amalan-amalan kebaikan tersebut. Ini yang terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sinilah sebenarnya kita ya, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita didorong untuk bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Termasuk di antaranya kita dengan tetangga kita tunjukkan akhlak yang baik. Kita dengan tetangga kita tunjukkan amalan-amalan kebaikan. Apa sebab tetangga kita jauh dengan kita? Nah mungkin kita harus introspeksi. Apakah kita yang menjauhi atau tetangga yang menjauhi? Yang jangan sampai terjadi, tetangga ini orang awam. Dah, gak usah bergaul sama dia. Nah ini yang berbahaya. Justru karena keawamannya itu kita harus kasihan. Mereka tidak mengenal Islam. Justru kita harus kasihan. Ketika mereka, tetangga kita tidak mengenal Islam. Karena itu kenalkanlah Islam kepada mereka, tetangga kita. Tapi sulit. Ya memang, karena kita sedang bertempur dengan syaitan. Laknatullah alaih. Karena syaitan pasti akan menarik juga, mendakwahi tetangga juga. Entah dengan cara hati-hati. Itu salafi wahabi. Hati-hati. Itu dianya radikal. Hati-hati. Syaitan. Dan kita pasti akan bertempur di lapangan dengan yang seperti itu. Tapi apakah kemudian kita menyerah? Apakah kemudian kita lari? Justru kita harus kasihan kepada mereka. Kecuali memang jelas orangnya. Dia adalah pentolannya ahlul bid'ah. Dia adalah orang yang menyebarkan kebid'ahan. Dia itu otaknya memang otaknya. Ya itu lain lagi masalahnya. Tapi kalau orang muslimin umum yang masih bisa kita dekati. Dia kelihatan yuhibbul khair. Senang kepada kebaikan. Apa salahnya kita dekati? Apa salahnya kita dakwahi? Orang Syiah sudah bergerak kemana-mana. Orang-orang partai sudah menebarkan berbagai faham demokrasinya. Apakah kemudian kita diam saja? Tapi bagaimana dakwah kita? Dakwah kita semampu kita. Datangi mereka. Kalau kita punya rezeki sedikit, masak yang agak banyak dikit, beri tetangga kita. Satu mangkok sayur asem dengan nasi diantarkan ke tetangga kita yang tidak mampu. Nasi sayur asem. Kalau sudah asem biasanya dibuang. Jangan menganggap sepele. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang ma'ruf, niatnya ikhlas karena Allah. Allah yang akan membantu. Allah yang akan membukakan hati. Jangan terlalu pede dengan kita. Tapi kita pas bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui semangkok sayur asam dan nasi dan lauk pauknya ini, Itu melalui itu Allah bukakan pintu hati dia, sehingga kemudian baik dengan kita. Setelah baik dengan kita, kita lanjutkan dengan memberi buletin, dengan mengajak ngobrol. Nanti ada pengajian di masjid sana, mau gak hadir? Waktu kendaraannya gak ada, saya bonceng, gimana? Kan begitu. Atau kontak ikhwah, ini ada yang mau ikut nih, cuman saya harus bawa keluarga. Bagaimana nih supaya mengatasinya? Dimusyawarahkan. Nanti panitia kita adakan mobil penjemputan. Kemana saja yang harus dijemput? Begitu kan? Daerah mana saja? Ya. Saudara-saudara kita yang mau ikut hadir, yang baru-baru, ini, yang baru simpati ini, mana daerah mana saja yang tidak ada kendaraannya? Nanti kita jemput. Adakan mobil khusus penjemputan. Kan begitu? Usaha kita di dalam mendakwahi, mendakwahi manusia, mendakwahi saudara-saudara kita. Karena apa? Karena kita selama ini didorong. Ya, sebagaimana kita bacakan hadis Nabi SAW ini, kita didorong untuk selalu berbuat kebaikan. Termasuk kepada tetangga kita. Ya, nanti disampaikan, Pak, nanti ada jemputan jam segini. Ya, mobilnya ini, mobilnya Luxio, ini. Nanti sopirnya namanya Pak Ahmad. Nanti Bapak bisa ngobrol dengan Pak. Dikenalkan semua. Nanti ada yang menjemput. Kalau saya dengan keluarga, insya Allah nanti ada yang jemput. Kan begitu. Kita proaktif dalam berdakwah. Lah kaum Nasoro sudah sedemikian menyiapkan bisnya. Modalnya sudah gede. Pakai bis jemputin. Gerejanya di ujung sana. Peserta kebaktiannya orang mana-mana. Kita dakwah yang mulia. Kita dakwah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan pergerakan. Nah, ini upaya-upaya kita untuk melakukan kebaikan. Upaya-upaya kita untuk apa yang disebut ya, sebagai al-khair. Demikian juga ummahatnya aktif menyebarkan japri WA gunakan oleh kita untuk mendakwahi. Siapa? Ya, orang-orang dekat kita, paman kita, bibi kita, kenalkan dia dengan Islam. Memangnya yang ingin masuk surga cuma kita saja? Kan yang lain-lain juga ingin. Sebarkan. Meskipun mungkin nanti ada balasan, caci maki segala macam, jangan ditanggapi. Besok lagi kirim lagi. Ya, anggap saja diruqyah dalam tanda kutip, kan kepanasan tuh. Kirim lagi terus. Begitu ngaco lagi jangan ditanggapi. Nanggapi sama ngacanya nanti. Ya, kalau menanggapi terus demikian. Apa yang ada pada kita, fasilitas, HP, segala macam, gunakan itu untuk menebarkan kebaikan. Menebarkan kebaikan. Kita perhatikan orang-orangnya. Orang-orangnya senang berbuat kebaikan. Kita kirimkan tasji, dorongan. Ya. Misalnya apa? Dorongan untuk sholat duha, dorongan untuk sholat malam, dorongan untuk berbuat kebaikan. Orang ini senang sedekah, kasih hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bersedekah, dan seterusnya. Ini dakwah kita yang harus kita rintis, yang harus kita lakukan. Tidak ada lain dalam rangka untuk menyebarkan al-khair, dalam rangka untuk menyebarkan kebaikan, agar kita tidak kemudian menelantarkan dakwah. Na'udzubillah. Ya, terutama misalnya ma'had kita, kita rawat dengan baik, kita perhatikan dengan baik. Anak-anak yang belajar di ma'had kita, kita beri kecukupan yang baik. Banyak usaha yang kita nabung, misalnya sehari 1000. Kalau kita kehilangan uang 1000, kira-kira mau dicari atau tidak? Uang 2000 nih jatuh di jalan. Kira-kira, waduh jatuh uang 2000. Nanti saya urut lagi. Saya mau jalan dari sana. Saya jalan lagi. Barangkali ketemu lagi. Kira-kira mau seperti itu kita. Kalau ada uang 2000 rupiah kita jatuh. Tidak kan? Karena kita menganggap itu uang kecil. Sudahlah kalau memang kecil. Kumpulkan setiap hari 2000. Sebulan sudah berapa? 60 ribu. 60 ribu. Ada 10 orang yang berbuat seperti itu. Jadi berapa? 600 ribu. Nih 600 ribu. Kami kumpulan 10 orang. 600 ribu. Nih bagian apa ini? Bagian konsumsi pondok nih. 600 ribu untuk perbaikan gizi makan anak-anak. Lumayan 600 ribu bisa beli buah setiap hari untuk anak-anak kita. Kan begitu? 600 ribu bisa kan sebulan buat beli buah-buahan. Jangan kemudian anak-anak di pondok berkeluh kesah sama orang tuanya. Kamu makan apa? Makan sama apa? Makan sama ikan. Tapi satu ikan tongkol kecil buat 5 orang, Bi. Ya sudah, nanti Abi belikan yang banyak. Abi belikan teri biar satu orang satu ikan. Artinya 600 ribu itu begitu bernilai bagi anak-anak kita. Bisa beli buah, bisa beli variasi makanan yang lainnya. Atau bisa untuk meningkatkan gizi lauk pauknya. Kan anak-anak kita itu kasihan, menghafal Quran itu bukan sesuatu yang tidak menghabiskan energi. Sangat-sangat menghabiskan energi. Pagi sudah bangun, bahkan sebelum subuh. Sudah murojaah, nanti jam 8 sudah masuk. Sudah harus ditasmi, belum nanti setoran lama. Belum nanti hafalan baru. Terus setiap hari begitu. Sementara kita yang di luar pondok, nyantai-nyantai saja. Ini sesuatu yang terlihat timpang. Di pondok bekerja keras, ya, jungkir balik, ya, mendidik anak-anak salafiyin. Kita di luar pondok dalam keadaan roha, santai. Tidak bisa kita berbuat seperti itu. Nah, imbangi keseriusan, ya, para asatidah ataupun yang mengurus di pondok. Imbangi keseriusan mereka dengan keseriusan kita memperhatikan. Apa salah satu bentuk perhatian kita? Ya seperti tadi, kita nabung sehari 2.000, sehari 1.000 dikumpulkan, nanti sebulan disetorkan. Itu salah satu saja. Ya, nanti kalau mau nabungnya setiap hari 5.000 itu lebih bagus. Nabungnya setiap hari 50.000 itu lebih bagus lagi. Sehingga anak-anak kita terjamin, ya, dari segi gizi, nutrisi, ya, karena mereka adalah penghafal Quran. Mereka yang kita harapkan untuk menjadi duat di masa yang akan datang, yang akan meneruskan dakwah ini. Itu yang kita harap. Sehingga kalau kita sekarang investasi besar-besaran, mudah-mudahan investasi itu tidak akan rugi. Ini kan masalah investasi, ya? Saya nyumbang ini. Itu malam kita kontrol. Itu kok santri tidurnya, ya, di lantai begitu. Sakit nanti dia. Beli kasur. Ya. Spring bed. Ya. Lapis 10. Ini mubalago saja. Maksudnya supaya santri itu jangan begitu. Ya, jangan keleleran, orang Solo itu bilang. Karena mereka ini para penghafal Quran. Nah, ini yang kita membutuhkan perhatian. Santri-santri kita ini membutuhkan perhatian dari kita. Ya. Bukan diperhatikan macam-macam. Sudahlah, fasilitas mereka penuhi. Kemudian nanti yang mengatur di dalam, asatidzah. Ya. Ini dalam rangka upaya kita memperbaiki generasi salafiyin ke depannya. Memperbaiki mereka. Ya, ba'dallah. Ini kan usaha kita. Semuanya ba'dallah. Ya, semuanya atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi anak-anak kita berikan fasilitas-fasilitas yang, ya, kalau kita mampu, yang terbaik. Karena kita berniat memuliakan para penghafal Quran. Kita ingin memuliakan para penghafal Quran. Orang-orang mereka adalah orang-orang yang akan membawa Al-Quran. Nah, disinilah letak sampai sejauh mana kecemburuan kita di dalam upaya untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi dakwah. Ini belum nanti bicara ustadz-ustadznya. Ah, ustadznya telat terus. Masuknya telat. Kenapa telat? Jam 8 masuk, ustadznya jam 9 baru datang. Telat. Nah, kenapa telat? Ustadznya jualan dulu, dagang dulu. Loh, kenapa dagang? Ya, karena belum ada ma'isyah. Memang harus dagang dulu. Aduh, ayo kita kumpul. Gimana caranya? Sudahlah, pagi jangan jualan. Kami kafil semua. Sehingga bisa masuk jam 8, ustadznya pun jam 8. Jangan sampai masuk jam 8, ustadznya belum datang. Masih jualan di ujung pasar sana. Siapa yang bermasalah? Kita yang masalah sebenarnya. Nah, ini bukan berarti Ustaz itu ingin diservis semua, tidak. Tetapi kan kita ingin menjadikan lembaga pendidikan kita ini lebih baik lagi. Hal-hal yang demikian tentunya harus benar-benar kita ta'awun. Ta'awun. Jangan kemudian kita merasa jauh, ya sudah, tenang-tenang saja. Di kejauhan, nun jauh di sana. Dengan tenangnya. Seakan tidak lagi memperhatikan terhadap apa? Terhadap kondisi ma'had kita, markis dakwah kita. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan kita dan mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.